Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita yaitu syarah kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita sudah sampai pada ucapan Al-Matin, penulis matan, yaitu ay alam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib, dan di sini wajib yang dimaksud adalah wujub al-aini, al-wujub al-aini, fardu ain hukumnya. Bahwasanya wajib bagi kita, wajib ain, untuk mempelajari empat hal atau empat masalah. Qauluhu qala syarih rahimahullah, berkata pensyarah, qawluhu arba'i masail, hadihil masailu allati dhakarahal muallifu rahimahullahu ta'ala tashmal ad-dina kullah. Bahasanya empat permasalahan yang dimaksudkan oleh muallif di sini, dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini rahimahullah, mencakup agama seluruhnya. Tashmal ad-din kullah, fahiyya jadiratun bil'inayati li'idhami naf'iha. Empat masalah ini masuk ke seluruh cabang agama ini. Masuk ke seluruh bab dari bab-bab yang ada di dalam agama ini. Sehingga empat masalah ini, empat hal ini sangat perlu untuk kita perhatikan, ya, karena manfaatnya yang sangat besar. Nah, sehingga kita perlu memberikan perhatian yang khusus dan lebih bagi empat permasalahan yang akan disebutkan ini, karena dia adalah empat permasalahan ini masuk ke dalam seluruh cabang agama ini. Nah, kita lanjutkan. Qala al-matin rahimahullahu ta'ala al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Permasalahan yang pertama yang disebutkan adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ini kewajiban pertama yang disebutkan, ya, adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini ikhwani fillah adalah al-ilmu syar'i. Al-ilm asy-syar'i. Ilmu agama, ya. Ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ilmu agama itulah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita mempelajarinya. Setiap seluruh lafaz ilmu yang ada di dalam nusus asy-syar'iyyah yang warid, yang disebutkan dalam nas-nas syar'i, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, seluruhnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Baik itu dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kaum mukminin di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ini contoh nas di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis, dalam sunnah an-nabawiyah, misalnya dalam hadis Rasul, qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, lafaz ilmu yang di dalam, yang terdapat dalam hadis ini maksudnya apa? Ilmu apa? Ilmu syar'i, ya. Ilmu agama. Ya, ilmu agama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, begitu juga dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan atau suatu usaha untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga, menuju al-jannah. Walhasil ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh lafaz ilmu yang disebutkan dalam nusus asy-syar'iyyah, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah An-Nabawiyah, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menyebutkan hadis al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma. Dan bahwa sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warrathul ilma, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya. Hadzin wafir, bagian yang besar. Nah. Jadi sekali lagi, lafaz ilmu yang ada dalam nusus asy-syar'iyyah, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, seluruhnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya ilmu agama, ya, ilmu syar'i, itu pun terbagi jenisnya. Ada yang sifatnya wajib aini, hukumnya wajib ain, fardu ain. Ada yang jenis kedua sifatnya wajib kifai atau fardu kifayah. Naam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Misalnya ilmu agama yang sifatnya wajib aini, fardu ain, ya. Ilmu tentang ahkamus salat, ya. Atau ilmu tentang rukun Islam, ya. Syahadat, ya. Syahadatain, salat, saum, az-zakah, kemudian haji, ya. Ini ilmu-ilmu yang wajib ain, terkhusus bagi mereka-mereka yang akan mengamalkannya. Wajib ain untuk mengilmui terlebih dahulu sebelum mengamalkannya. Dimulai dari syahadatain, rukun Islam yang pertama. Ya, kalimat syahadat. Tidak cukup dengan diucapkan dengan lisan, ya, dilafadzkan dengan lisan, namun wajib baginya untuk mempelajari maknanya. Mudah mengucapkannya dengan lisan, ya. Setiap muslim wajib mengucapkannya. Namun tidak cukup sampai di situ, ya. Masih ada kewajiban yang sifatnya fardu ain, wajib ain bagi setiap individu muslim untuk mempelajari maknanya. Mempelajari makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak hanya mengucapkannya, namun harus memahami maknanya. Inilah yang disebut dengan ilmu akidah. Secara umum, ilmu akidah inilah yang terkandung dalam makna syahadatain. Bersaksi, bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hal ini melazimkan atau berkonsekuensi bagi setiap individu muslim untuk bertauhid, mentauhidkan Allah dengan seluruh bentuk tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhid al-asma wa sifat. Ini terkandung dalam makna syahadat, ya. Kalimat syahadat yang pertama termasuk membenarkan seluruh khabar, ya, yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, ini tidak lain adalah ilmu aqidah, ya. Begitu juga kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal ini berkonsekuensi bahwasanya kita harus, ya, mengikuti Rasul, ya. Ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Konsekuensinya kita harus menaati setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh beliau salawatu rabbi wassalamuhu alaihi. Begitu juga alla yu'abad illa bima syara', ya. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Termasuk juga membenarkan seluruh khabar, seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari berita-berita yang sifatnya ghaib. Ya. Yang ini tidak lain adalah perkara akidah. Ya. Jadi secara umum, kalau kita ingin mempelajari makna syahadatain, maka itu adalah dengan mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah. Ini contoh, ya, ilmu yang sifatnya wajib ain, ilmu salat, ya, ahkamus salah, hukum-hukum seputar salat, tidak hanya sekedar kita rutinitas mengerjakan salat, ya, tapi kita harus juga tahu hukum-hukumnya, apa syarat-syarat sahnya, apa wajibatnya, kewajiban-kewajiban salat, apa itu rukun-rukun salat, ya, harus kita pelajari. Dan sifatnya fardu ain. Nah, karena tidaklah kita bisa mengerjakan salat dengan sempurna kecuali dengan mempelajari hukum-hukumnya. Begitu juga ketika kita akan mengerjakan ibadah saum, puasa, harus tahu syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, ya, apa saja yang bisa membatalkannya. Begitu juga ketika akan melaksanakan ibadah zakat, kita harus tahu, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sebagainya. Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat, kita harus mengetahui secara tafsil, ya, demikian. Terkhusus bagi orang-orang yang hendak menunaikannya. Begitu juga ibadah haji. Nah, demikian, ini contoh dari ilmu-ilmu agama, ilmu syar'i yang hukumnya wajib ain. Wajib ain bagi setiap individu muslim. Adapun sifat ilmu agama yang kedua, yang hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah, semisal hukum yang terkait dengan jual beli misalnya, ya. Ahkamul muamalah, hukum-hukum seputar muamalah, jual beli, ya. Hukum-hukum terkait dengan misalnya hukum nikah, ya. Hukum seputar waris, warisan, ya, dan sebagainya. Hukum-hukum seputar wakaf, ya. Demikian. Dan sebagainya. Ini contoh ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu ain tadi, jika kita tidak menunaikannya, tidak mengamalkannya, tidak menuntut ilmu tersebut yang sifatnya fardu ain tadi, maka kita akan terkena itsm, terkena dosa. Adapun fardu kifayah ini sifatnya adalah jika ilmu tersebut sudah ada di antara umat, di kalangan umat yang mempelajarinya dengan jumlah yang cukup, telah memenuhi kebutuhan umat, ya. Misalnya sudah ada para ulama, ya, atau para thalabatul ilm yang sudah mempelajari ilmu muamalat, ya, ilmu waris dan sebagainya yang sifatnya fardu kifayah, maka saqata 'anil baqin, gugur kewajibannya bagi yang lain. Namun jika tidak ada di antara umat yang mempelajarinya, ya, atau tidak mencukupi kebutuhan umat, maka ya'tsam kulluhu, seluruh umat akan menanggung dosanya. Seluruh umat akan menanggung dosanya. Nah, jadi harus ada di antara umat yang mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah tersebut. Jika tidak ada satu pun yang mempelajarinya, maka seluruh umat akan berdosa. Nah, ini seputar permasalahan ilmu syar'i. Ya. Kita menjelaskan lafaz tadi, al-ula al-ilmu, ya. Masalah pertama yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu dengan rincian yang sudah kita sebutkan barusan. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa ma'rifatullah. Wa huwa ma'rifatullah. Dhamir hu di sini kembalinya ke al-ilm. Kembalinya ke al-ilm. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaukan di sini adalah yaitu ma'rifatullah. Rinciannya berikutnya disebutkan, ya. Rinciannya ma'rifatullah. Qala syarih rahimahullahu taala, qawluhu ma'rifatullah ay ma'rifatullah azza wa jal bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'an wal inqiyad lahu wa tahkim syari'atihi allati jaa biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yata'arraf al-'abdu 'ala rabbih bin nadhar fil ayat asy-syar'iyyah fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ilmu yang pertama yang wajib dipelajari setiap individu muslim adalah ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Dijelaskan oleh syarih di sini. Ai, yaitu ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna, yang menciptakan kita, ya, yang mengatur alam semesta ini dan isinya. Mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala bil qalbi, dengan qalbu kita, ma'rifatan, dengan suatu pengetahuan, dengan suatu bentuk ma'rifah, pengetahuan, tastalzim, yang melazimkan, yang memberikan konsekuensi, qabula ma syara'ahu, yang mana pengetahuan atau ma'rifah tersebut memberikan konsekuensi kepada kita untuk kita menerima segala apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal iz'an wal inqiyad lahu, dan iz'an, ya. Apa itu al iz'an? Makna al iz'an adalah al isra' fi ta'ah au ma'at ta'ah wa huwa bi makna al inqiyad, ya. Al-Iz'an maknanya sama sebenarnya, seperti Al-Inqiyad, ya, hampir sama. Yaitu Al-Isra' fi Ta'ah, bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Al-Iz'an. Wal-Inqiyad lahu, ya, tunduk dan patuh kepadanya. Ya. Wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga pengetahuan tentang Allah itu, ya, berkonsekuensi hamba untuk berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Wa yata'arraf al-'abdu 'ala rabbih, dan seorang hamba berusaha untuk mengenal Rabb-nya dengan cara apa? Bin nazar fil ayat asy-syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam, ya, yaitu mengenal Rabb-nya dengan cara melihat kepada ayat-ayat syar'iyyah yang ada di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an, dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'rifatullah di sini yang dimaksud adalah ma'rifah yang memberikan konsekuensi atau berkonsekuensi bagi kita untuk menerima syariat Allah, ya, dengan hati yang lapang, ya, dan juga memunculkan sifat id'an, ya, sikap id'an, bersegera melakukan ketaatan tersebut dan tunduk patuh kepada syariatnya, dan juga berkonsekuensi kepada kita untuk kita berhukum kepada syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar pengetahuan atau diistilahkan dengan wawasan misalnya, ya. Tidak hanya sekedar wawasan, ya. Namun pengetahuan tersebut harus diikuti dengan sikap qabul, menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekedar ma'rifah. Kalau ma'rifah tapi tidak diikuti dengan sikap qabul, maka tidaklah tercakup dalam ma'rifat yang dimaksud di dalam, ya, bagian ini. Nah, misalnya ma'rifat yang dimiliki oleh iblis la'anatullah alaih, dia tahu siapa Allah, ya. Dia tahu siapa Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia, ya. Nah, tidak ada yang bisa diminta, tidak ada yang bisa mengabulkan Allah, yang tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tahu ini, ya, sehingga ketika dia meminta untuk ditangguhkan, ya, umurnya, diberikan umur panjang sampai hari kiamat, mintanya ke siapa? Iblis mintanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak minta ke malaikat atau yang lainnya, tidak. Dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi pengetahuan makrifat yang dimiliki iblis, ya, ya, tidak menjadikan dia memiliki sikap qabul, tidak menjadikan dia memiliki sikap tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makrifat yang seperti ini la tanfa', tidak bermanfaat sedikit pun. Sehingga sekali lagi yang dimaukan dengan makrifat di sini adalah makrifat yang tastalzim, yang memberikan konsekuensi, yang melahirkan sikap qabul. Makrifat yang melahirkan sikap qabul, tunduk dan patuh kepada Allah, kepada syariat Allah dan syariat yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wan nadhar fil ayat al-kauniyah allati hiyal makhluqat, dan juga dengan mengenal Allah adalah juga dengan cara an-nadhar fil ayat al-kauniyah, melihat, menghayati dan merenungi ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, alam semesta, langit, bumi dan sebagainya, dari seluruh allati hiyal makhluqat, dari seluruh ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. Fainal insan kullama nazara fi tilkal ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Karena sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, setiap kali dia melihat kepada ayat-ayat Allah tersebut, baik yang sifatnya ayat syar'iyah, nas-nas syar'i maupun ayat kauniyah, ya, alam semesta beserta isinya serta keteraturan yang ada di dalamnya, maka itu akan menambah, semakin menambah ilmu baginya tentang Rabbnya, tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, ayat ini berisi anjuran kepada kita untuk melihat kepada ayat-ayat kauniyah, ya, melihat ciptaan-ciptaan Allah dan merenunginya, yang dengannya melahirkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini ada ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, begitu juga di dalam pada dirimu sendiri. Ai fi khilqatikum, yaitu pada penciptaan kalian, ya. Pada penciptaan kalian juga terkandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau dilahirkan, ya, dalam keadaan tidak memiliki kekuatan sedikit pun, kemudian Allah memberikan, ya, waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah, kemudian Allah merizkikan kepada kalian, memberikan kepada kalian penglihatan, pendengaran, penglihatan dan akal, ya. Padahal itu terdapat ayat-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Pada penciptaan kalian pun terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun, tidakkah kalian mau melihat, ya. Nah, mungkin demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.